الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وأصحابه وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. Di perang Khaybar ini begitu selesai, qadima alaihi ibnu ammihi, bertepatan dengan kedatangan putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ja'far bin Abi Talib, saudaranya Ali, datang pada saat usai perang. Dari mana Ja'far? Ja'far dan sahabat-sahabatnya baru saja pulang dari Ethiopia, Habasyah. Karena Rasulullah waktu itu memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian datang ulang, ternyata tidak seperti yang mereka dapatkan kabarnya. Ternyata kebengisan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin semakin memuncak sehingga mereka balik ulang ke Habasyah. Dari Habasyah mereka pergi ke Khaybar. Wa ma'hum al-Asyariyun, bersama dengan mereka al-Asyariyun yang datang dari Yaman. Siapa mereka? Abdullah bin Qais yang ma'ruf dengan kunyahnya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat-sahabatnya. Kana fi man qadima ma'hum Asma bintu Umais, dan ternyata yang datang bersama dengan mereka pada rombongan itu Asma bintu Umais. Qala Abu Musa balagana makhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, balagana makhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada kami berita tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Baik. Sementara kami masih di Yaman. Wa nahnu bil Yaman fa kharajna muhajirina ana wa ikhwani li, aku bersama dengan dua orang saudaraku, ana asgaruhuma, saya yang paling mudanya. Taib, kata Abu Musa, ahaduhuma Abu Ruhm wal akhar Abu Burdah. Abu Ruhm yang satu, yang satunya lagi Abu Burdah. Fi bir'in wa khamsina rajulan min qaumi, bersama dengan lebih dari 50 orang dari kaumku. Ini kisahnya Abu Musa berangkat dari Yaman. Farakibna safinatan fa'alqatna safinatuna ilan najashi bil habasha. Maka kami pun mengendarai perahu. Ternyata perahu kami diombang ambingkan oleh ombak. Ternyata kami terdampar ke negeri Habasyah, negerinya Najasyi. Fawafaqna Ja'far bin Abi Talib wa ashabahu indahu. Ternyata kami bertemu di sana dengan Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabatnya yang hijrah dari Madinah, dari Makkah. Faqala Ja'far, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athana wa amarna bil iqamati fa'aqimu ma'ana. Berkata Ja'far bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke sini, memerintahkan kami untuk ke Habasyah ini, wa amarna bil iqamati, dan memerintah kami untuk berdiam di sini. Faqimu ma'ana, maka tinggallah kalian bersama dengan kami di sini. Faqamna ma'ahu hatta qadimna jami'a, maka kami pun tinggal di Habasyah dan kami akhirnya datang bersama-sama. Baik. Di zaman dahulu barakallahu fikum, walaupun tidak secanggih sekarang, tapi informasi masya Allah luar biasa. Jadi informasi senantiasa mereka dapatkan. Faqala Ja'far inna Rasulullah ba'athana wa amarna bil iqamati fa aqimu ma'ana fa aqamna ma'ahu hatta qadimna jami'an. Fawafaqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina iftataha Khaybar. Maka kami pun langsung mengarah ke Khaybar. Kami bertemu dengan Rasulullah di Khaybar setelah Khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ashama lana. Dan Rasulullah memberikan jatah untuk kami dari hasil rampasan perang, tentunya dengan izin dari semua prajurit yang ada, karena mereka lah yang memiliki hak. Barakallahu fikum. Hak yang dimiliki oleh prajurit. Maka ketika ada orang yang mau dimasukkan ke dalam pembagian ini untuk mendapatkan jatah, maka harus dengan izin mereka. Barakallahu fikum. Fashamalana. Wa ma qasama li ahadin ghaba an fathi Khaybar syai'an illa liman syahida ma'ahu illa li ashabi safinatina ma'a Ja'far wa ashabihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ke siapapun ganimah Khaybar kecuali orang yang hadir di peperangan itu, kecuali kami. Taib ashab Ja'far, taib yang ada satu rombongan dengan kami di atas perahu. Taib qasama lahum ma'ahum, yakni Rasulullah membagikan, menjatahkan untuk mereka bersama dengan yang hadir dalam peperangan. Wa kana nasun yaquluna sabaqnakum bil hijrah. Wa kana nasun yaquluna lana, dan orang-orang pun berkata kepada kami, sabaqnakum bil hijrah, kami mendahului kalian dengan hijrah. Kami lebih dahulu hijrah ke Madinah. Sampai terjadi perang ini, perang ini, perang itu, sampai perang Khaybar. Qala wadakhalat Asma bintu Umais ala Hafsah. Baik, kemudian masuklah Asma bintu Umais ala Hafsah. Padahal alaiha Umar. Kemudian Umar pun masuk ke rumah itu atau ke tempat itu. Faqala man hadihi. Maka Umar pun berkata kepada Hafsah, istri Rasulullah, siapa ini? Yani Asma bintu Umais. Qalat Asma, qala Umar, sabaqnakum bil hijrah, nahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Kami, berkata Umar, kami mendahului kalian dengan hijrah. Kami lebih berhak untuk Rasulullah dari kalian. Kami lebih utama. Faghalibat. Maka Asma bintu Umais mengatakan dengan nada marah, waqalat ya Umar, kalla wallahi laqad kuntum ma'a Rasulillah yut'imu ja'iakum wa ya'idu jahilakum wa kunna fi ardil bu'ada al-bughda al-bughda wa dhalika fillahi wa fi Rasulillah. Kata Asma bintu Umais, ndak seperti itu wahai Umar. La wallah laqad kuntum ma'a Rasulillah yut'imu ja'iakum. Kalian tetap bersama dengan Rasulullah, beliau memberikan makan untuk orang lapar kalian dan menasehati, mengajarkan orang-orang yang tidak tahu, tidak berilmu di antara kalian. Sementara kami berada di negeri yang sangat jauh, di Al-Mudha, yang dibenci. Wadhalika billah, itu kami lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aimullahi la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta adzkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan minum seteguk air pun dan aku tidak makan sesuap makanan pun sampai aku menyampaikan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu kunna nu'dha wa nakhaf. Kamilah yang dulunya diganggu dan kamilah yang merasa takut. Wa sa'adzkuru dzalika li Rasulillah. Aku akan sampaikan semuanya ini ke Rasulullah. Mana yang lebih baik, kami atau kalian? Wallahi la akribu wa la azir. Demi Allah, aku tidak berdusta dan aku tidak menyimpang. Wa la azidu ala dzalik. Dan aku tidak akan nambah-nambah cerita atas ini semuanya. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah inna Umar qala kadza wa kadza. Setelah Asma bintu Umais datang ke Rasulullah, Taib Asma pun menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Umar berkata demikian dan demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma qulti lahu?" Terus apa yang kau ucapkan kepadanya? Qalat qultu lahu kada wa kada. Aku menyampaikan kepadanya demikian dan demikian. Aku membantah pernyataan dia. Faqala laisa bi ahqqa bi minkum. Mereka tidak lebih berhak terhadap aku dari kalian. Ini kalian sama. Walahu wali ashabihi hijratun wahidah. Walahu Umar dan semua orang-orang yang hijrah bersama dia, mereka mendapatkan satu hijrah. Walakum antum ahlus sabinati hijratani. Dan untuk kalian ahlus sabinah mendapatkan dua hijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Wa kana Abu Musa wa ashabus sabinati ya'tuna asma arsalan yas'alunaha an hadzal hadis. Dan ashabu as-sabinah, orang-orang yang ada di kapal itu setelah turunnya dan mendengar berita ini, mereka mendatangi Asma berkelompok-kelompok bertanya tentang keutamaan ini, mana yang lebih utama. Taib ma minad dunya syai'un hum bihi afrah wala a'dha min anfusihim mimma qalalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih mereka gembira dengannya dan lebih besar pada diri mereka dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka mendapatkan dua pahala hijrah. Barakallahu fiikum. Mereka sangat bergembira dengan keutamaan itu. Walamma qadima Ja'far ala Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqahu wa qabbala jabhatahu. Dan ketika qadima Ja'far 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqahu wa qabbala jabhatahu. Dan ketika Ja'far datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjemputnya, menerimanya dan mencium jidatnya, jabhahnya. Wa qala wallahi ma adri bi ayyihi ma afrah. Sambil Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu yang mana yang lebih menggembirakan aku, bi fathi Khaibar am bi qudumi Ja'far. Dua-duanya sangat-sangat menggembirakan. Ditaklukkannya Khaibar dan menjadi milik kaum muslimin, dan datangnya Ja'far dengan rombongannya. Barakallahu fikum. Dua-duanya suatu yang sungguh sangat menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma maru ya fi hadhihi al-qissah anna Ja'far lamma nadhara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hajala, yakni masya ala rijlin wahidatin i'zaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'alahu ashbah ad-dibab ar-raqasuna aslan lahum fi raqs faqal bihaqi wa qad rawahu an tariq ats-Tsauri ana bi Zubair an Jabir wa fi isnadihi ila Tsauri man la yu'raf. Baik, ada juga yang diriwayatkan tentang kisah kedatangannya Ja'far bin Abi Talib. Ketika Ja'far melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajala, yakni masya ala rijlin wahidah, yakni Ja'far berjalan dengan satu kaki, ya lompat-lompat. I'zaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengagungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waja'alahu asbaha ad-dibab. Taib ar-raqasuna aslan lahum fi ar-riqs, fi raqs. Ini barakallahu bikum menyerupai ad-dibab. Ar-raqasuna asla, yang mereka jadikan kebiasaan. Taib raqs-raqs itu bergoyang. Faqali bahiki waqad rawahu min tariqi Tsauri. Kisah ini bahwa Ja'far melakukan perbuatan ini di hadapan Rasulullah. Jalan ini apa namanya, melalui jalan Ats-Tsauri dari Abi Zubair, dari Jabir, dan di sanarnya sampai ke Imam Tsauri ada rawi-rawi yang tidak dikenali. Qultu, berkata Ibnu Qayyim, walau sahha lam yakun fi hadha hujja ala jawazit tashabbuhi bid-dubab bid-dibab wa takassur wa takhannus fil mashy. Seandainya pun benar sah hadisnya, tidaklah ini bisa dijadikan hujah untuk boleh menyerupai ad-dibab. Apa dibab situ, anu Abu Yusuf? Coba tengok. mungkin ada arti lainnya. Wat takasur wat takhannus fil mashi, yakni gemulai dalam berjalan. Al munafi li hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bertentangan, cara jalan yang seperti ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa inna hadha la'allahu kana min 'adatil habasyah ta'dhiman likubara'iha. Boleh jadi perbuatan ini sebagai kebiasaan orang-orang Habasyah untuk memuliakan orang-orang besar mereka. Hadar bil juk inda turk taib wa nahwi dzalika, sama seperti memukul juk, enggak tahu juk ini apa ini. Taib di untuk orang-orang Turki. Wa nahwi dzalika fajra Ja'far ala dzalika al-'adah wa fa'alaha marrah. Taib dan Ja'far melakukan apa yang menjadi kebiasaan karena lama tentunya Ja'far berada di Habasyah. Sumatarakaha li sunnatil Islam, kemudian Ja'far meninggalkannya karena sunnah Islam lebih mulia. Fa inna hadha minal qabz wat takassur wat tathanni wat takhannus wabillahi taufik. Di mana ini semuanya? Ya qabz, lompat ke sana kemari, joget, wat takassur, wat tathanni, barakallahu fikum, wat takhannus. Ini seperti perempuan-perempuan atau para banci, barakallahu fikum, atau laki-laki yang berbuat sama seperti perempuan-perempuan, menari-nari, berjoget. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq. Apa? Di bab Dabbah, di bab ismi, dia mudub. Di bab lompat-lompat, barakallahu fikum. Ada babu waladi. Khairan insyaAllah. Jazakallah khair. Qala Musa bin Uqbah, kuntu ikanat banu Fazarah mimman qadima ala ahli Khaybar liyu'inuhum, farasalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yu'inuhum. Ada banu Fazarah datang ke Khaybar untuk membantu orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke orang-orang Banu Fazarah ini, alla yu'inuhum, untuk tidak menolong, tidak membantu orang-orang Yahudi. Baik, wa yakhruju anhum, dan agar supaya mereka keluar dari bentengnya orang-orang Yahudi. Walakin min Khaybar kada walakum min Khaybar kada wa kada fa abaw alaihi. Dan untuk kalian ada jatah dari Khaybar kalau kami menaklukkannya. Fa abaw alaihi. Tapi mereka enggan untuk melakukan itu. Tetap mereka menolong orang-orang Yahudi Khaybar. Falamma fatahallahu alaihi Khaybar atahu man kana thamma min bani Fazara. Faqalu tayyib wa'adaka alladhi wa'adtana. Falamma fatahallahu alaihi Khaybar, maka ketika Rasulullah menaklukkan Khaybar, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana thamma min bani Fazara, dari bani Fazara. Faqalu wa'adaka alladhi wa'adtana, janjimu wahai Muhammad yang kau janjikan kepada kami. Faqala lakum du ar-ruqi, taib ar-ruqibah, taib lakum du ar-ruqibah, Jabal bin Jibal Khaybar faqalu idzan nuqatiluka. Faqalu idzan nuqatiluka. Maka mereka pun mengatakan, kalau begitu kami akan memerangi engkau wahai Muhammad. Faqala mau'idukum kadza. Falamma sami'u dzalika min Rasulillah sallam kharaju haribin. Mau'idukum kadza, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aywah, yani perjanjian kita untuk bertemu berperang, kalau kalian mau berperang di tempat ini di waktu ini. Falamma sami'u dzalika min Rasulillah, ketika mereka mendengar ini dari Rasulullah, kharaju haribin, mereka pun keluar dari benteng dan lari, meninggalkan benteng dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. وقال الواقدي قال أبو شييم المزني وكان قد أسلم فحسن إسلامه لما نفرنا إلى أهلنا من أيينة ابن حصن رجع بنا أيينة فلما كان دون خيبر أرسنا من الليل طيب ففزعنا فقال أيينة أبشروا إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذر رقيبة jabalan bi khaybar qad wallahi akhadtu bi ruqbati muhammad falamma qadimna khaybar qadima uyainatu fawajada rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad fata khaybar faqala ya muhammad i'tini ma ghanimta min hulafa'i fa inni insarabtu anka wa qad faragna laka faqala rasulullah kadhabta walakin as-siyahu alladhi sami'ta نفرك إلى أهلك قال أخبرني يا محمد قال لك ذو الرقيبة قال وما ذو الرقيبة قال الجبل الذي رأيت في النوم أنت أخذته فانصرف أيينة فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف فقال ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء والله la yadhharanna muhammadun ala ma bainal masyriq wal maghrib yahud kanu yukhbirunana bihadha ushhidu la sami'tu aba rafi sallam bin abi al-huqayq yaqulu inna nuhsinu muhammadan ala an-nubuwah nahsudu muhammadan ala an-nubuwah haythu kharajat min bani harun wa huwa nabiyyun mursal wa yahud la tutawi'uni ala hadha walana minhu dibhani wahidun biyasrib wa akhar bikhaybar qala al-harith qultu li sallam yamliku al-arda jami'an qala na'am wat-tawrah allati unzilat ala musa wa ma uhibbu an ta'lama yahudu biqawli fihi berkata al-waqidi Qala Abu Syuyaim Al-Muzani, kita kembali ke atas. Berkata Abu Syuyaim Al-Muzani, wa kana qad aslama fa hasuna islamuhu, dan dia telah masuk Islam dan bagus Islamnya, barakallahu fikum. Dia menceritakan ini yang dahulu ketika terjadi di Khaybar. Taib. Dan setelahnya dia telah masuk Islam. Lamma nafarna ila ahlina ma'a Uyainah bin Hisn, maka ketika kami telah kembali ke kampung kami bersama dengan Uyainah ibnu Hisn, raja abina Uyainah. Falamma kana duna Khaybar, kemudian kembali bersama dengan kami Uyainah, maka ketika kami dekat dengan Khaybar, arrasna minal lail, kami pun istirahat di malam hari. Fafazi'na faqala Uyainah, kemudian kami kaget dan Uyainah pun berkata, abshiru inni ara al-lailata fin-nawmi annani utitu dhadru Khaybah. Bergembiralah kalian karena aku melihat dalam mimpiku aku telah diberikan durruqaibah jabalan di Khaybar, gunung yang ada di Khaybar. Qali wallahi akhadtu bi ruqbati Muhammad. Demi Allah aku telah memegang lututnya Muhammad. Falamma qadimna Khaybar, maka telah ketika kami sampai ke Khaybar, qadima Uyainatu fawajara Allah qad fata Khaybar. Tadi kisahnya kan berangkat. Barakallahu fikum. Kemudian setelah mereka bergabung, dikirimi surat dari Rasulullah SAW untuk tidak bergabung. Barakallahu fikum. Untuk tidak bergabung, dengan catatan kalau mereka tidak bergabung dan pulang, maka mereka akan dapatkan sekian dan sekian dari Khaibar. Tapi ternyata mereka enggan. Tapi nanti ada teriakan perang baru mereka lari keluar. Barakallahu fikum. Fa ini insarabtu anka. Uyainah berkata, mana jatah kami, karena kami telah meninggalkan Khaybar. Waqad faragna lak, dan kami telah membiarkan engkau dengan orang-orang Khaybar, orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, kadzabta, engkau dusta, walakin nasiha alladhi sami'ta naffaraka ila ahlik. Engkau dusta. Kau bukan karena perjanjian atau perintah dari aku atau permintaan dari aku kalian pulang, tapi karena takut dengan teriakan kami sehingga kalian lari keluar dari benteng dan pulang ke kampung kalian. Qala ajizni ya Muhammad, maafkan kami wahai Muhammad. Qala lakadu ar-ruqaybah. Qala lakadu ar-ruqaybah. Qala wa madu ar-ruqaybah. Kata Rasulullah, untuk kalian, untuk engkau Dzurruqaybah. Kata Uyainah, apa Dzurruqaybah? Qala al-jabal ladzi ra'aita fi an-nawmi annaka akhadtahu. Yaitu gunung yang kau lihat dalam tidurmu itu, itulah milikmu. Fansarafa Uyainah, maka pulanglah Uyainah. Falamma raja'a ila ahlihi ja'ahu al-Harits bin Auf. Maka ketika sampai di rumahnya, dia didatangi oleh Harits bin Auf. Faqala alam aqul laka innaka tuda'u fi ghairi syai'. Dakah aku telah mengatakan engkau bahwa engkau didudukkan di suatu tempat yang tidak ada apa-apanya. Wallahi la yadhharanna Muhammadun ala ma bainal masyriq wal maghrib. Demi Allah, Muhammad akan unggul dan nampak beliau dan dakwah beliau Islam ini antara timur dan barat. Yahud kan yukhbiruna nabi hada. Ya, orang-orang Yahudi sendiri yang menyampaikan kepada kami bahwa Muhammad akan menang dan akan tersebar dakwah beliau. Ushhidu la sami'tu Aba Rafi' Sallam bin Abil Huqaiq. Aku mempersaksikan, sungguh aku pernah mendengar Abu Rafi' Sallam bin Abil Huqaiq berkata, inna nahsudu Muhammadan ala nubuwah. Sungguhnya kami nahsudu, kami hasad, kami dengki terhadap Muhammad karena kenabian. Haitu kharajat min bani Harun, karena dia keluar dari keturunan Harun. Wahuwa nabiyun mursal, dan dia beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahudu la tutawi'uni ala hadha, sementara orang-orang Yahudi tidak mau percaya dan tidak mau ikut dengan aku. Ini keyakinan dia ini. Barakallahu fikum. Yani Abu Rafi' Sallam bin Abil Huqaiq. Tapi orang-orang Yahudi tidak mau mengikutinya. Wala naminhu dabhani. Baik. Wahidun bi Yasrib wa akhar bi Khaybar. Baik. Walana minhu dzabhani, wahidun bi Khaybar, satu di Khaybar dan satu di Yathrib. Qala al Harits, qultu li Sallam, yamliku al arda jami'an. Aku berkata kepada Sallam bin Abi al Huqaiq, apakah Muhammad ini akan menguasai dunia semuanya? Qala na'am, kata Yahudi tersebut, iya. Wa Taurah allati unzilat ala Musa, demi at Taurah yang diturunkan kepada Musa. Wa ma uhibbu an ta'lama yahudu bi qawli fihi, wa ma uhibbu, dan aku tidak suka orang-orang Yahudi tahu tentang apa yang ucapkan tentang orang ini, tentang Muhammad. Intinya orang-orang Yahudi sangat tahu, sangat percaya, sangat yakin tentang kenabian Muhammad SAW, cuman karena kedengkian yang menjadikan mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngerinya penyakit hasad. Barakallahu. Semakin orang lain diberi nikmat, semakin dia yang menderita. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.